saja cemas. Yang tulus kurangkai untukmu, wahai sahabat, dengarkanlah pintaku. Kata maaf yang tulus kurangkai untukmu, wahai sahabat, dengarkanlah pintaku.